بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد Bab sakhawatin nafs. Melanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah keluar dari bab dan juga telah kita baca beberapa hadis daripada bab husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak seorang muslim. Kemudian di malam hari ini kita telah keluar dari bab tersebut dan memasuki bab yang baru. Sebagaimana namanya, ya, bab ma yadkhul minhu wa yakhruj, yang keluar dan masuk darinya. Adapun as-sakhawah, diambil dari kata as-sakha. Ini adalah bagian daripada husnul khuluq, bagian daripada akhlak yang mulia. Jadi sangat tepat ketika beliau Al-Imam Al-Hafiz Al-Bukhari rahimahullah memasukkan bab ini setelah bab husnul khuluq. Artinya seolah-olah beliau ingin menyatakan di antara akhlak yang mulia yang harus dipegang oleh setiap mukmin dan muslim adalah as-sakha atau as-sakhawah. Apakah makna dari as-sakhawah? Bab sakhawati nafsi. As-sakhawah adalah kedermawanan, sifat dari seorang muslim, atau dengan bahasa mudahnya kita katakan sebuah sifat kedermawanan yang menjadi lawan kata daripada asyuh atau al-bukhl. Ya. Asyuh ini derajat setingkat lebih tinggi daripada al-bukhl. Seorang dikatakan bakhil, yaitu yamsik malahu, dia menahan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Syuh setingkat lebih tinggi daripadanya. Jadi lawan katanya adalah as-sakha atau as-sakhawah. Dan dikatakan pula oleh sebagian ulama, as-sakha adalah dampak daripada sifat kemudahan dan kedermawanan seseorang. Dampaknya itulah disebut dengan sakha. Dan sebagian lagi menyatakan, dan hakikatnya tidak ada pertentangan antara satu definisi dengan definisi yang lain. Ya, sebagian ulama menyatakan as-sakha atau sakhawah adalah ithar al-khalq ala nafsik bid-dunya wal-akhirah. Yaitu kita mendahulukan makhluk, mendahulukan selain kita, daripada ibadallah, daripada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terbatas pada urusan dunia saja, namun dunia dan juga akhirat kita. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, mereka berlomba-lomba di dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Hatta istri pun mereka rela untuk diceraikan kemudian diberikan kepada saudaranya. Ya. Maka inilah hakikat daripada as-sakha atau as-sakhawah, yang intinya dia adalah sikap tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan di dalam menginfakkan harta. Jadi as-sakha ini bersikap tengah antara mubadzir dengan apa? Dengan kita jor-joran memberikan uang kita atau apa yang kita miliki daripada dunia. Nah, ini sakha. Ya, kita teringat pada firman Allah. Allah menyatakan walladzina idza anfaqu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka-mereka orang yang mengeluarkan nafkah atau sedekah, ya, dan mereka tidak berlebih-lebihan, ya, sesuai pada porsinya, pas pada tempatnya. Wa kana baina dzalika qawama. Demikianlah, berada di antara tengah, antara berlebih-lebihan dengan bermudah-mudahan. Begitu juga kita teringat pada firman Allah, Allah menyatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Janganlah engkau menjadikan tanganmu ini terbelenggu di atas lehermu. Artinya tidak mau memberi, ya, pelit, bakhil, ya, syuh ada pada dirinya. Jangan demikian, kata Allah. Begitu juga wala tabsutha kullal basti, dan jangan pula engkau mengeloskannya, ya, dengan pengelosan yang luar biasa. Wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Karena dengan demikian ketika engkau mengeluarkan hartamu dengan apa? Dengan tanpa membatasi, tidak melihat, terus dikeluarkan tidak pada tempatnya, engkau akan duduk menyesal, ya, engkau akan menyesal pada akhirnya. Fa'ala kulli hal. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan pada bab ini bahwasanya di antara akhlak yang mulia itu adalah sebuah sifat kedermawanan dari seorang mukmin, yang kedermawanan tersebut tidak berlebih-lebihan dan juga dia tidak bermudah-mudahan dengan tidak memberikan apapun daripada nafkah. Kemudian beliau berdalih dengan sekian dalil, dengan sekian hadis. Qala haddatsana Yahya bin Bukairin. Ini gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, Yahya bin Bukair, nisbat kepada kakeknya. Nama beliau adalah Yahya bin Abdullah. Siapa? Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Qurashi. Ya, Al-Qurashi. Asy-Syami. Dari bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di tahun 154 Hijriah dan wafat di kisaran 231, ya, 231 Hijriah, yang kemudian Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah rahmatal abrar memasukkan beliau sebagai jajaran perawi hadis yang meriwayatkan hadis dalam kitab beliau yang terpercaya, ya, yang terpercaya. Maka bil jumlah beliau ini terpercaya, namun bukan berarti tidak ada omongan, ya, tidak ada cacatnya indal muhaddithin, ya, sangat sedikit sekali mereka-mereka yang tidak dibicarakan, karena kembali kepada dasar seorang manusia yang senantiasa salah, terkadang tergelincir, ya, kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana, yaitu Yahya bin Bukair berkata, telah berkata kepada kami Al-Laits, ya, sering kita lewati nama ini, yaitu Laits bin Sa'ad. Qala an Ibni Ajlan, beliau mengambil dari Ibni Ajlan, Muhammad bin Ajlan. Qala anil Qa'qa, dari Qa'qa, ya, Qa'qa bin Hakim, ya, Qa'qa Ibnu Hakim Al-Kinani. Beliau ini thiqah terpercaya, ya, mengambil banyak hadis dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Qala an Abi Salihin. Siapa yang tahu Abu Salih? Seringkali kita lewati nama ini. Hisham, mana Hisham? Mana Hisham? Ah. Ya Hisham. Di mana Hisham? Had. Abu Salih, siapa Abu Salih? Hani, mana Hani? Abu Salih, Arman, Zakwan As-Samman. Ya, diingat-ingat. Penting, ya, ma'rifatul asma, mengetahui nama-nama para ruwatul hadis bagi para penuntut ilmu adalah perkara yang penting. Kalau kita mau merenung, nama-nama tersebut mahfud, dipelihara sampai di hari ini. Bahkan pada beberapa kitab, nama nasab daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Adam terpelihara. Ya, terpelihara. Oleh karenanya Ibnu Abbas pernah menyatakan, dan nanti akan kita sampai kepada bab tersebut, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian, terutama nasab-nasab orang-orang yang mulia, para anbiya, kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan setelahnya para perawi hadis. Mengapa demikian? Karena sehingga kita tahu hadis yang kita baca, hadis yang kita pelajari ini dibawa dan diajarkan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak cacat akhlak, ya, manusia yang tidak cacat akhlaknya. Para ulama meletakkan perhatian, oleh karenanya di sana terdapat ilmu di dalam bidang hadis disebut dengan apa? Al-jarhu wa ta'dil, ya, yaitu cacian dan juga pujian. Ya, para ulama memuji fulan, thiqah terpercaya, allan, kadzab, dia pernah berdusta, ya, dan seterusnya. Zakwan As-Samman adalah Abu Salih. Beliau adalah yang paling banyak mengambil hadis dari Abu Hurairah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib. Ini sering sekali kita lewati nama seorang sahabiyun jalil, Abu Hurairah. Tayyib, indaman. Siapa namanya? Reza. Hat. Abu Hurairah. Seharusnya tidak perlu lagi membuka bukunya. Ah. Jamil. Abdurrahman bin Sakhr, jazakallahu khair. Ya, ikhtilaf, ya, para ulama tentang namanya, dan yang paling banyak mereka mengambil posisi nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Al-Yamani Ad-Dausi. Ya, beliau seorang sahabat dari Yaman yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Qala 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala laisal ghina 'an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukanlah kecukupan itu, bukanlah kaya itu dengan banyaknya arad, ya. Akan tetapi kekayaan itu ketika hati seseorang, jiwa seseorang diberikan kecukupan, diberikan qanaah dengan apa yang ia miliki, ya, dengan apa yang ia miliki. Adapun laisal ghina an kathrati al-arad, al-arad maknanya sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, segala sesuatu yang bermanfaat, segala sesuatu yang bermanfaat dari harta-harta yang ada di dunia, dari harta yang ada di dunia, yang semakna walaupun sedikit berbeda dan bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan penguat. Al-Imam Ibnu Faris memaknai al-arad adalah kullu ma kana minal mal ghair naqdin, yaitu setiap harta yang bukan berupa uang. Ini adalah al-arad, harta apa saja tapi dia tidak berupa uang. Ya. Fa ala kulli hal, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencontohkan, ya. Bukan orang kaya itu yang banyak mobilnya, bukan orang kaya itu yang banyak rumahnya, bukan orang kaya itu yang isinya rumahnya terdapat padanya emas-emasan, perak. Begitu juga apapun yang disebut dengan harta yang ia miliki, bukan itu hakikat daripada kecukupan dan kekayaan seseorang. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecukupan itu ketika seseorang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya dan jiwanya. Kaitannya apa hadis ini dengan bab sakhawati nafsi? Apa kaitannya hadis ini dengan bab yang disebutkan? Ada kaitannya. Karena ketika seseorang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, akan mudah baginya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, untuk menginfakkan kepada orang lain. Karena sedekah ini amat sangat banyak faedahnya, akan sangat banyak fadilahnya daripada sedekah. Apalagi yang diberikan adalah sesuatu yang sifatnya terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah. Ya. Hakadha. Maka beliau ingin berdalil dengan hadis ini, seorang mukmin itu harus memiliki sifat qanaah, sifat cukup dalam dirinya. Dengan itu dia akan mudah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan perlu diketahui daripada hadis ini bahwasanya as-sakha atau as-sakhawah ini tidak terbatas dengan harta saja. Ya, kita memberikan ini tidak terbatas dengan harta saja. Oleh karenanya para ulama di antara mereka Ibnu Qayyim dan yang lainnya menyebutkan di sana terdapat beberapa maratib. Terdapat beberapa tingkatan as-sakha, ya. Yang paling utama dan yang tertinggi adalah as-sakha terhadap ilmu. Kita mudah untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Ya, ini adalah termasuk daripadanya. Tingkatan yang tertinggi bahkan dikatakan oleh para ulama. Kita punya ilmu terhadap sesuatu, misalnya kita punya ilmu tentang hadis ini. Oh iya, saya tahu bahwasanya Nabi menyatakan laisal ghina bikathratil arad, maknanya arad itu ini dan ini. Maka tidak kita haramkan ilmu tersebut kepada saudara kita. Ini adalah termasuk kedermawanan yang utama, lebih daripada harta. Mengingat kebutuhan seorang mukmin terhadap ilmu ini amat sangat besar. Bahkan kata para ulama melebihi daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minumannya. Karena manusia ini akan menjalani kehidupan. Ketika dia akan menjalani kehidupan tanpa ada bimbingan ilmu, kana mithlul bahaim, maka dia akan seperti apa? Binatang. Oleh karenanya Allah mewajibkan kita untuk terus belajar. Nabi SAW pun juga demikian. Memerintahkan kita untuk talabul ilm, untuk tafaqquh fid din. Dan tidak cukup di situ Kita diperintahkan pula untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki dan setelahnya menyampaikan. Ya, bahkan dijanjikan dengan pahala yang besar. Di samping itu adalah perintah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Allah juga memotivasi kita untuk menyampaikan waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, dan siapa yang ucapannya lebih utama, lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Di samping itu Allah memberikan pahala yang besar. Li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang mendapatkan hidayah lewat tanganmu, maka Allah subhanahu, maka yang demikian ini lebih baik daripada unta merah yang amat sangat mahal. Pahala yang besar, yang luar biasa diberikan bagi mereka-mereka yang menyampaikan ilmu. Dan ini banyak mereka yang kurang faham. Banyak manusia yang tidak faham bahwasannya menyampaikan ilmu, memberikan ilmu adalah termasuk tingkatan as-sakha yang utama. Ya. Tingkatan as-sakha, sebuah kedermawanan yang utama. Maka setelah dari sini jangan kita pelit, jangan kita bakhil memberikan ilmu kepada saudara kita hasab istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita ketahui. Dia tidak menambah-nambah dari apa yang telah dia miliki. Ala kulli hal, termasuk juga bagian daripada as-sakha adalah memberikan kesabaran. Dirinya bersabar atas apa yang dilakukan orang lain. Ini bagian daripada sakha, kedermawanan kita memberikan uzur kepada orang lain. Oh, barangkali demikian, barangkali demikian, memberikan i'tidzar. Baru setelah itu harta, baru setelah itu disebutkan yang lain. Ya. Falakul. Di dalam hadis yang mulia ini juga terdapat bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam meluruskan mindset yang keliru dan salah. Dan itu adalah perkara yang sangat bermanfaat, meluruskan mindset yang keliru dan salah. Oleh karenanya dikatakan laisal ghina bikathratil arad, karena mindsetnya manusia bahkan sampai hari ini mindsetnya orang awam, orang kaya itu yang mobilnya banyak, yang rumahnya banyak, yang ininya banyak, itunya banyak, yang istrinya banyak, ya itu orang kaya. Namun hakikatnya bukan yang demikian. Maka diluruskan oleh Nabi SAW, orang yang cukup itu yang hatinya selalu merasa cukup walaupun dirinya memiliki sesuatu yang sedikit. Tidak berat untuk memberikan kepada orang lain, ya. Tidak berat untuk memberikan kepada orang lain. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat hakikat daripada akhlak tersebut, ya, ada pada jin hati seseorang. Maka bersihkan hati, ya, karena dunia tidak akan ada manfaatnya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hati yang selamat adalah hati-hati yang tidak ada sedikit pun niatan kejelekan terhadap saudaranya. Hati yang selamat adalah hati-hati yang senantiasa memberikan uzur kepada orang lain. Hati yang selamat adalah tujuan utamanya itu adalah al-haq. Tujuan utamanya adalah menjunjung tinggi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haddatsana Sulaiman ibn Harb. Ya. Gurunya Syekh Al-Bukhari, ya, telah lalu kita lewati. Qala haddatsana Hammad bin Zaid wa Sulaiman ibn Al-Mughirah. Nah, ini pun telah lalu kita lewati mereka-mereka para perawi hadis yang terpercaya. Qala an Thabitin, begitu juga Thabit, ya, pernah kita lewati. Thabit bin Aslam Al-Bunani. Qala an Anas radhiyallahu anhu qala khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qat wama qala li li shay'in lam af'alhu illa wama qala li li shay'in lam af'alhu ala kunta fa'altahu wala li shay'in fa'altuhu lima fa'altahu. Kata Anas, ya, radhiyallahu anhu, maklum Anas ma'ruf, ya, kita semua tahu Anas bin Malik, seorang sahabat yang dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk membantunya. Artinya beliau adalah khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau sampaikan, aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selama 10 tahun. Ya, dalam riwayat lain disebutkan 9 tahun. Al-Imam An-Nawawi menggabung antara dua riwayat tersebut. Kata beliau yang dikenal bahwasanya Anas bin Malik tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang dari 10 tahun tapi 9 tahun sekian bulan. Ya, 9 tahun sekian bulan dikenapkan menjadi 10 tahun. Fama qala li uffin. Rasulullah selama itu tidak pernah menyatakan kepadaku uff. Ya. Uff ini adna darajah qaulus sayyi. Tingkatan yang paling rendah dari ucapan yang tercela. Ya. Tingkatan yang paling rendah uff. Mungkin sebagian kita menganggap biasa saja. Tapi itu tidak pernah keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Qat, kata Anas, artinya sama sekali. Wa maqala li syai'in lam af'alhu, dan Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku terhadap sesuatu yang aku belum pernah melakukannya, kau tidak melakukan itu. Ya, tidak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la li syai'in fa'altuhu, begitu juga tidak pernah Nabi SAW terhadap sesuatu yang aku pernah melakukannya kemudian mungkin dianggap salah dan Rasulullah menyatakan lima fa'altahu, kenapa engkau lakukan itu. Subhanallah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan athar ini yang datangnya dari Anas radhiyallahu an, ingin berdalil bagaimana Islam memotivasi kita untuk berbuat sakha, dan ini menguatkan kepada kita bahwasanya sakha atau sakhawa ini tidak terbatas pada harta saja, namun termasuk diantaranya memberikan uzur kepada saudaranya, memberikan kesempatan kepada saudaranya dan lain sebagainya. Maka terdapat makna sakha di dalam apa yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu an di dalam athar ini. Dan di sini juga terdapat karomnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja, dan bukan hanya uang, ya. Bukan hanya uang, tapi semua yang disebut dengan ma'ruf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di depan. Ya, Nabi SAW berada di depan. Kata-kata uf, ya, yang kata-kata ini biasa digunakan untuk mencela, untuk merendahkan, dan Rasulullah betul-betul menjaga untuk tidak mengeluarkan ucapan tersebut kepada Anas. Dan Anas adalah khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam asar ini terdapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membebani sesuatu kepada budak atau kepada pembantunya sallallahu alaihi wasallam, terutama pada urusan dunia. Adapun terkait dengan urusan akhirat, Rasulullah SAW selalu memotivasi mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam asar ini terdapat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, contoh bagi kita. Jika Nabi SAW tidak pernah sedikit pun mencela orang lain, maka demikianlah kita dituntut untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Seorang mukmin dituntut untuk berusaha memperbaiki ucapannya. Ya. Berbicara, tidak berbicara kecuali dengan yang baik-baik. Menjauhkan lisannya dari celaan-celaan. Ini nasihat bagi kita. Ya, baik yang hadir dari para aba, begitu juga para ummahat, ataupun para tullabul ilm, para santri yang hadir di sini, yang duduk di sini dan belajar di sini. Ya, sekali lagi, ya, dijaga. Dijaga lisannya. Jangan pernah kita mencaci, mencela. Rasulullah menafikan kesempurnaan iman. Ya. Mereka-mereka yang fahishil qaul, ucapannya keji. Ya. Ucapannya badhi. Ya. Kata-katanya kotor. Tidak pernah kita diajarkan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi SAW tidak pernah memerintahkan. Memerintahkan karena terdapat padanya seolah-olah menggurui, seolah-olah kita lebih tahu dan lain sebagainya. Rasulullah menghindari itu. Rasulullah menghindari perkara tersebut. Dan tidak pernah Rasulullah SAW menegur, kenapa kok engkau lakukan seperti itu? Ya, artinya bukan berarti di sini Nabi SAW tidak mengingkari kemungkaran, tapi Rasulullah SAW memperhatikan uslub, cara yang terbaik di dalam menyampaikan ucapan-ucapan. Jika barakallahu fikum, dalam urun ini saja Nabi SAW kepada khadimnya menghindari, maka apalagi terhadap keumuman para sahabat. Dan beliau qudwah bagi kita. Begitu juga kita. Jangankan kepada orang lain, kepada khadim saja, orang yang bekerja di rumah kita, pegawai kita, kita dituntut untuk memberikan yang terbaik daripada ucapan. Termasuk menghindar daripada perintah-perintah. Bisa diganti dengan minta tolong, min fadlikum, ya, ana punya hajat demikian, barangkali antum bisa membantu dan lain sebagainya. Ya. Maka sekaligus di sini terdapat tercelanya mereka-mereka yang setiap urusannya demikian keadaannya, terus perintah, perintah dan perintah. Ya. Apalagi memerintahkan keumuman kaum muslimin, ya, untuk perkara yang memadharatkan mereka. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita. Ya. Urusan yang syar'i saja kita dituntut untuk menghindarkan lafaz-lafaz yang seperti ini. Apalagi urusan-urusan yang terdapat padanya penyelisihan, menyelisihi waliul amr, menyelisihi pemerintah, menyelisihi akal sehat manusia. Bukan satu orang, bahkan satu kampung yang diperintahkan mungkin. Ya. Nas'alullaha assalamu wa ta'afiyah. Mereka yang memiliki al-uqul as-salimah, akal yang sehat, hati yang selamat, maka mereka akan menghindarkan perkara-perkara tersebut untuk ia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini juga menggambarkan kepada kita, ya, sikap Nabi SAW ini tidak lepas dari yang namanya ma'ruf, sesuai dengan apa yang Allah firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Muhammad telah datang kepada kalian wahai manusia, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Beliau ini azizun 'alaihi ma 'anittum, beliau peduli atas kesulitan-kesulitan kalian. Harisun 'alaikum, dan beliau pun semangat atas kalian dan terhadap orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap rauf dan rahim, bersikap baik, yaitu setiap yang disebut dengan ma'ruf, setiap yang disebut dengan ihsan, setiap yang disebut dengan rahmah itu ada pada diri Nabi sallallahu, dan beliau senantiasa semangat untuk menerapkan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ibnu Abil Aswad, ya, telah berkata kepada kami Ibnu Abdul Aswad, Syekhul Bukhari. Qala haddatsana Abdul Malik bin Amr, ya, Abdul Malik bin Amr Al-Aqdi Abu Amir, ya, Al-Qaisi. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Qala haddatsana Sahamah bin Abdurrahman bin Al-Asam, ya. Sahamah bin Abdurrahman bin Al-Asam, ya. Imam Ibn Hibban memasukkan beliau termasuk jajaran perawi yang terpercaya. Dan Imam Al-Bukhari tidak memasukkan hadis beliau kecuali pada hadis ini saja. Qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Anas radhiyallahu anhu yaqul, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahiman, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sikap dan sifat penyayang. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu, ialah Nabi sallallahu, tidaklah datang seseorang kecuali Rasulullah menjanjikannya kebaikan. Wa anjazalahu in kana indahu, dan Rasulullah akan memberikan kepadanya ketika ada, ya. Wa uqimat as-salah, dan ditegakkan salat pula di sana. Wa ja'ahu arabiyun, kemudian satu ketika datang seorang Arabi, seorang Badui. Fa akhadha bi thawbihi, kemudian mengambil pakaiannya, memegang pakaiannya. Faqala, dan berkata kepada Nabi SAW, innama baqiya min hajati yasira, tersisa dari kebutuhanku ini sesuatu yang sangat sedikit. Wa akhafu ansaha, dan aku takut untuk kehilangannya, lupa terhadapnya. Faqama ma'ahu, maka Nabi pun SAW bergegas bersamanya. Hatta faragha min hajati, sampai seorang Arabi tadi, seorang Badui tadi menyelesaikan kebutuhannya. Thumma akbala fasalla, kemudian baru setelah itu melaksanakan sholat. Tadi ditegakkan sholat, waktu sholat masuk, ya. Maka kata Badui tadi, masih ada sesuatu sedikit yang belum selesai. Maka Rasulullah pun menunggu, menunggu seorang Arabi tadi, ya, karena maslahat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah Arabi tadi selesai daripada kebutuhannya yang ringan, baru mereka melaksanakan sholat. Ya. Begitu juga di dalam asar ini terdapat penguat dari apa-apa yang telah lalu, sifat Nabi SAW yang rahim, yang memiliki penyayang terhadap hamba. Ketika demikian, maka sangat mudah sekali bagi Nabi SAW untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan Nabi SAW tidak pernah menolak sedikit pun. Ya, tidak pernah menolak sedikit pun ketika diminta apa yang ia miliki SAW. Termasuk diminta waktu keringanan sedikit oleh seorang Arabi tadi untuk melaksanakan sholat, tunggu dulu sebentar, saya khawatir kebutuhanku tadi saya lupa. Ya. Maka Nabi SAW pun mengikuti apa yang dia inginkan. Begitu juga di sini terdapat baiknya akhlak Nabi SAW dan beliau adalah contoh bagi kita. Begitu juga di dalam hadis ini pula terdapat bolehnya seseorang mengakhirkan waktu sholat atau mengakhirkan iqamatus sholat karena ada hajat tertentu yang dianggap penting di sana. Fa'ala kulli hal. Mungkin ini sudah masuk waktu isya. Yang mau menyetorkan hadis angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Baik, insyaallah disampaikan setelah azan. Fadhol. Nah, azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Alhamdulillah. Fadhol yang ingin menyetorkan berdiri semua. Fadhol. Yang ingin menyetorkan berdiri semua. Baik, dimulai dari Anas. Bismillah. Arzaqakum. Arzaqakum. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik, sampingnya fadhol. Enggak, yang ini siapa namanya? Jibril ya, Jibril namanya. Fadhol. Barakallahu fiik. Sufyan, bismillah. Jazakallah khair. Fadhal. Yazid. Yazid setelah itu ini siapa? Jamil. Eh. An yunfiqahu wa khafa al-aduwa min qawli jazakallahu khair. Ay jamil. Bismillah. Man ahabba wa man wahaba al-layla an yukabidahu jazakallah khair. Taib. Salim. Bismillah. Wa man la yuhibbu. Barakallahu fiik depannya. Jazakallah khair. Arman, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari al-Jufi rahimahullah ta'ala bab husnul khuluq. Bab husnul khuluq. Hadathana Muhammad ibn Kathir qala akhbarana Sufyan an Zubayr an Marra an Abdullah radiyallahu anhu qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib wa la yu'til imana illa man yuhib faman dhanna bil mali ay yunfiqahu wa khafa al aduwa ay yujahidahu wa haba subhanallah barakallahu fik. Terakhir fadhal. Kama qasama bainakum subhanallah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas yang antum setorkan, semoga menjadi pemberat amal soleh antum kelak yaumul qiyamah. Untuk selanjutnya kami ingin memilih beberapa anak untuk menyetor, selebihnya terserah. Satu zahir harus siap, zahir di Ahad depan insyaallah. Ya, kemudian yang kedua Reza, yang ketiga Iban, yang keempat Fadlan, ya, kemudian yang kelima sampingnya Anas, apa namanya, Vicky ya harus siap ya insyaallah ya untuk pekan depan. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.